Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita masuk ke muqaddimah Sahibil Matn, yakni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tentang biografi beliau nanti ya kita baca pada nanti mukhtasar Minhajul Qasidin nanti insyaallah. Kita lihat. Ini salah satu karya beliau. Kalau Mukhtasar Minhajul Qasidin itu ringkasan. Ini beliau ringkas dari Minhajul Qasidin Ibnul Jauzi yang itu merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Disaring oleh Ibnul Jauzi, bersihkan jadi Minhajul Qasidin. Dibuang filsafat-filsafatnya ataupun yang istilahnya syatahatnya sufiin, terus diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah, kasih taklik sedikit. Qala rahimahullahu taala muqaddimah sahibil matni, ini Ibnu Qudamah, bisa juga kita baca ai Ibnu Qudamah, yakni Ibnu Qudamah. Kalau dibaca Ibnu Qudamah itu ikut yang mudhaf ilaih, jadi istilahnya atof bayan. Kalau kita baca Ibnu Qudamah itu sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Kalau kita baca Ibnu Qudamah itu sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Ini kalau dalam bahasa, tapi kalau dalam Al-Qur'an enggak boleh kita qiraah itu ngikutin ya, bacaan Al-Qur'an itu terutama Al-Fatihah, walaupun benar dari sisi Arabnya benar, misalnya kita membaca alhamdulillah karena ada anu, tapi itu qiraah enggak boleh dirubah lagi dalam salat. Qala Syekhul Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Asal beliau dari apa ya, dari Palestina, pindah ke Suriah, Damaskus. Terkenal ya, nanti kita apa, Maqdisi Al-Maqadisah, bukan hanya ulama tapi mereka juga terkenal sebagai mujahid. Qala alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan basmalah. Sebagaimana nanti kata syarih, mengikuti kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulai tulisan-tulisannya dengan basmalah. Nah, bismillah di sini yakni tabarrukan wasti'anatan ya, mencari berkah sekaligus juga minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita mengucapkan bismillah itu sebetulnya kata Syekh Sa'di, ingat, berarti kita sedang menyebut semua nama-nama Allah untuk kita mintai pertolongan dan kita mintai barokahnya. Maka sungguh-sungguh ketika mengucapkan bismillah itu, bukan enggak mungkin, bukan hanya bisa jadi bukan hanya Khalid bin Walid yang merubah racun itu jadi minuman biasa. Tapi ketika kita orang itu betul-betul mengucapkannya dengan sungguh-sungguh paham maknanya, mungkin racun yang mungkin diberikan orang lain atau lawannya, musuhnya, berubah menjadi obat minuman biasa. Nah, alhamdulillah al-mahmudi bikulli lisan. Di sini menunjukkan adanya mubalaghah fi tsana'illah, berlebihan. Ya. Dan ini kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, misalnya kata-kata itu bentuknya khabari tapi sesungguhnya perintah untuk kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan mubalaghah dari alif lam yang ada di dalam alhamdu. Alif lam itu menunjukkan istighraq. Istighraq itu menenggelamkan. Orang ini kalau sudah tenggelam, terbenam, dia diselimuti oleh air, enggak ada yang muncul. Ini maknanya apa? Semua pujian dalam bentuk apapun, sanjungan dalam bentuk apapun, itu hanya milik Allah. Memuji itu menyebutkan keunggulan, keutamaan sesuatu yang dipuji, kelebihan-kelebihan dan kebaikannya dalam semua aspek, dalam semua hal. Dan Allah Subhanahu wa taala yang terbaiknya. Nama-namanya, sifat-sifatnya, fi'liyatan, dzatiyatan, semua nama Allah itu yang terbaik, yang layak untuk dia Allah itu dipuji dengannya. Kemudian sifat-sifat Allah dzatiyah dan fi'liyah itu semuanya baik. Semuanya mengandung pujian. Tidak ada perbuatan Allah yang salah. Tidak ada perbuatan Allah yang keliru, yang cacat. Tidak ada sifat Allah yang lemah, yang menunjukkan kekurangan. Semuanya sifat maha sempurna. Karena itulah Allah dipuji. Al-Mahmud yang dipuji bikulli lisanin, yang dipuji dengan semua bahasa, dengan semua cara. Seperti dalam ayat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Surat apa itu? Surat apa Zaid? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Al-Isra. Innahu kana haliman ghafura. Al-Isra. Surat Al-Isra. Nah, tidak ada satupun melainkan bertasbih memuji Allah. Gimana caranya? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Benda-benda mati ini yang di sekeliling kita itu mereka memuji Allah, bertasbih, menyanjung Allah. Makanya kita jangan gunakan yang kita pegang itu berbuat maksiat kepada Allah. Sementara mereka memuji Allah, kita buat untuk maksiat. Bikulli lisanin, ini bikulli lughat, dalam semua bentuk bahasa. Qala al-ma'bud fi kulli makan, fi kulli zaman. Allah itu disembah di setiap saat, setiap waktu, sepanjang masa. Tidak ada satu masa, satu waktu pun yang kosong dari hamba-hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada. Pasti ada. Hatta di zaman fatrah. Di zaman yang ketika itu Rasulullah, di zaman kita katakan jahiliyah. Setelah wafatnya, diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, manusia betul-betul dalam kegelapan. Dark age katanya. Betul-betul zaman jahiliyah. Sampai Rasulullah katakan innallaha yanduru ila ahlil ard fama qatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah melihat kepada penduduk bumi dan Allah murka, marah, baik orang Arabnya maupun orang-orang ajamnya, kecuali segelintir ahlul kitab yang masih berpegang dengan ajaran agama Nabi sebelumnya, Nabi Isa atau Nabi Musa, Taurat dan Injil. Itu yang masih ada. Dan itu pun mereka punah, meninggal sebelum Rasulullah diutus. Sebagiannya bertemu dengan ini Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ada, pasti ada. Bahkan di masa-masa menjelang Rasulullah SAW diutus pun ada orang-orang yang masih beribadah kepada Allah walaupun dia tidak tahu caranya bagaimana. Di antaranya siapa? Zaid bin Nufail Al-Adawi, ayahanda Sa'id. Nah, ada. Al-Ma'bud fi kulli makan, dan Allah juga disembah fi kulli buq'ah, di tempat dimanapun Allah itu disembah. Dimanapun, iya, dimanapun. Kalau di kamar mandi bagaimana caranya? Ada di situ ibadah, bahwa dia tahu Allah mengawasi dia. Ibadah enggak? Nah, dia tahu bahwa dia sedang di hadapan Allah. Enggak berani macam. Nah, tetap dia ingat bahwa dia sedang, ya, itu ibadah. Nah. Wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Itu dalilnya, ayatnya. Surah apa itu? Ayan, Sufyan, Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Sampingnya. Hah? Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Zaid lagi. Amar. Amar perasaan. Ayo jawab. Kalian sudah selesai-selesai ini. Nah, Pak Ali. Lo jangan sembunyi. Sudah belum? Sudah apa? Mus'ab. Apa? Balik lagi. Sudah apa? Surat Al-An'am. Ya. Ya enggak? Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dia adalah ilah di langit dan di bumi. Dimanapun Allah itu diibadahi, sembah. Qala alladhi la yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada satupun tempat yang tersembunyi, yang luput, yang kosong dari ilmu Allah. Artinya dimanapun tempat itu, tidak ada di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Ingat cerita kemarin, santri yang dicintai oleh gurunya. Di mana tempat yang Allah tidak tahu, silakan buat maksiat di situ. Berarti kalau kamu tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah, silakan buat maksiat di situ, pasti enggak akan dibalas, enggak akan ada hukuman. Ingat itu. Dimanapun, enggak ada satu tempat yang luput dari pengetahuan Allah. Hatta rencana dalam pikiran kita. Selama kita masih bernafas, masih bisa bernafas, di situ ada Allah yang mengawasi. Qala la yashghaluhu asya'nun an sya'nin. Besarnya urusan Allah, hebatnya urusan Allah, tidak ada satupun yang Allah itu terlalaikan dari urusan lain. Sekaligus berapa juta makhluk Allah di alam semesta ini, berapa juta, berapa miliar manusia, setiap detik pasti dia dapatkan. Dia sedang bernafas di sana, siapa yang buat dia bernafas? Dia sedang bicara di sana, siapa yang buat dia bicara? Jantungnya berdetak di sana, di sini juga, siapa yang buat berdetak? Dalam sesaat Allah punya urusan. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah punya urusan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi jangan merasa kok doanya belum terkabul, kok keadaannya seperti ini terus, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah sibuk. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Di langit meminta kepada Allah, di bumi meminta kepada Allah. Setiap saat Allah ada dalam urusan. Bahkan disebutkan setiap hari, setiap saat itu ada 360 kali Allah melihat catatan. Dalam arti bukan Allah bukan dilupa. Menunjukkan apa? Telitinya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalla anil asbahi wal andad. Agung. Terlalu agung Allah itu dari berbagai hal yang menyerupainya dan tandingan. Tidak mungkin. Allah maha besar untuk punya memiliki tandingan, untuk memiliki sesuatu yang menyerupai dia. Terlalu agung Allah itu. Bisa pun kita menggambarkan sifat Allah sempurna, misalnya sifat Allah begini demikian, menggambarkan indahnya. Tapi Allah jauh di atas itu. Dia lebih sempurna dari gambaran yang kita mungkin menerangkannya, sekedar menerangkannya, walaupun tidak mendetail. Ya, nah, kalaupun misalnya ada yang mencoba-coba menerangkan takyifnya, kaifiatnya, Allah, dia dusta. Kenapa? Allah jauh lebih sempurna dari yang dia bayangkan. Qala watanazzaha anisahibati wal aulad. Maha suci Allah, maha bersih dari mempunyai istri dan anak. Anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah. Ayat apa itu? Surah apa? Bilang kita dengan dalil, ini enggak sembarangan, makanya akidah itu ditopang dengan dalil. Makanya beliau sebutkan apa? Lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabilir rasyad. Kenapa al-hadi? Nah, sumbernya di Al-Qur'an dan Sunnah. Yang dua-dua ini merupakan hadi. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah dalam surat An-Nur. Kalau kamu taati dia, maka kamu akan dapatkan petunjuk. Dan Al-Quran ini hidayah, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayo, dalilnya apa itu? Surat apa tadi? Anna yakunu lahu walad, walam takun lahu sahibah. Ayat-ayat yang lainan itu sudah hafal semua. Aku, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuan ahad. Tapi ini ada ini. Anna lahu waladun walam takun lahu sahibah. Surah apa? Al-An'am. Betul Zaid. Al-An'am katanya. Wa nafadha hukmuhu fi jami'al ibadi. Berlaku hukum Allah. Hukum di sini yang dimaksud hukum qadari. Yani hukum qadari. La mahala. Hukum kauni atau hukum qadari. Tidak ada satupun yang lolos. Tidak ada satupun yang lolos. Fi jami'il ibad. Berlaku terhadap semua hambanya. Kalau hukum syar'i, perintah dan larangan. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Qala la tumathiluhul uqul bitafkir. Tidak mungkin bisa diserupakan oleh akal dengan pikiran-pikirannya, itu enggak bisa menyerupakan Allah. Wala tatawahhamul qulub bitaswir, enggak bisa pula hati itu yakni menggambarkan Allah, membayangkan, enggak mungkin. Karena sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, agungnya. Nah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa satupun dengannya. Dan dia maha melihat lagi maha mendengar. Qala lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Miliknya lah nama-nama yang maha indah, yang terbaik. Wa sifatul ula, kepunyaannya sifat-sifat yang maha sempurna. Dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Perhatikan ayat awalnya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Deretan ayat ini sudah menunjukkan ma anzalna 'alal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk membuatmu sengsara. Allah tunjukkan dengan ma anzalna. Tidaklah kami turunkan. Sesuatu yang turun itu berarti dari yang tinggi, menunjukkan Allah di atas. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan sebagai tadhkira, peringatan untuk mengingatkan bagi orang-orang yang punya rasa takut. Tanzilan mimman khalaqas samawati wal ardi. Ya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, pas kan ayatnya? Ya. Menunjukkan apa? Urutan-urutannya. Di sini dipertegasnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah yang maha tinggi, jauh di atas seluruh makhluknya, ternyata tidak ada satupun yang luput. Walaupun kamu mengeraskan, menyaringkan suara ketika berbicara, maka fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi, ya. Allah mengetahui yang kamu rahasiakan. Allah mengetahui setiap rahasia dan semua yang disembunyikan. Nah, walaupun di tempat yang terpencil sekalipun dari orang, jadi dari manusia. Nah. Qala ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah. Wa qahara kullam makhluqin izzatan wa hukman. Maksud di sini hukman wa hikaman. Hikaman bisa hukman di sini maknanya hukman hikmah. Allah menundukkan seluruh makhluk izzatan dengan kekuatan, wa hukman dengan kebijaksanaan. Wa huwal azizul hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada yang lolos dari keperkasaan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Baik dalam hukumnya, perintah dan larangannya, maupun balasan-balasannya. Tidak ada yang bisa mengalah. Dan Allah menghukumi, Allah memberikan perintah, itu semuanya dengan hikmah. Keperkasaan Allah selalu disertai dengan hikmah. Hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, hukum-hukum Allah selalu disertai dengan keperkasaannya, kemuliaannya. Tidak ada yang bisa menantangnya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan luas meliputi segala sesuatu rahmat dan ilmunya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in ilma. Wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, sementara mereka tidak bisa meliputi Allah, ilmu mereka tidak bisa menjangkau Allah tentang kaifiat sifat-sifatnya. Bahkan ketika menggambarkan, memuji-muji Allah, apa yang menjadi hak Allah pun manusia itu serba terbatas, tidak mampu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jangankan tentang Allah, tentang makhluknya, tentang dirimu sendiri, kita sendiri masih belum habis digali. Masih belum bisa dia mengungkapkan seperti apa sih saya ini. Mausufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil azim. Allah itu disifati dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya yang mulia, yang agung, yaitu Al-Quranul Azim. Wa ala lisani nabiyil karim, dan melalui lisan nabinya yang mulia. Ada diisbatkan dalam Al-Quran, disebutkan tentang sifat Allah, itulah kita isbatkan. Ada sifat-sifat yang memang mutlak milik Allah, ada sifat-sifat yang dinafikan, ada sifat-sifat yang pada satu sisi mutlaknya kesempurnaan, sisi yang lain tidak. Nah, kalau yang seperti ini, yang ketiga ini, tidak boleh kita menyatakan secara mutlak, tidak boleh pula kita nafikan secara mutlak. Sifat makar, khida, ya, kaid, istihza, tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah secara mutlak, tapi tidak boleh pula dinafikan secara mutlak. Bagaimana dalam Al-Quran? Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ini matan dari beliau. Bergambar, nah, dari dalam mukaddimah tadi, ya, beliau menyebutkan sanjungan pujian-pujian kepada Allah, dan itu sana, ya, alhamdulillah itu pujian kepada Al-Mahmud dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang dan perbuatan-perbuatan yang maha indah. Alhamdulillah lebih umum daripada asyukur. Baik. Qala asyarah, kita baca syarahnya. Al-lum'ah tutlaku fil lughati ala ma'anin minha. Al-lum'ah itu di apa namanya, asalnya secara bahasa, ya, walaupun salah satunya disebutkan oleh beliau ini di sini, minha al-bulghah minal 'aish, bekal sebagian, ya, ini bekal, ya, dari kehidupan, ya, ini, seperti ini, titik bekal lah. Ya. Karena kalau secara bahasa itu yang namanya lum'ah itu dia ma khalafa baqiyatul alwan. Ma khalafa baqiyatul alwan atau laun. Nah, yang menyelisihi, yang berbeda dari warna umum, maka dikatakan itu lumah, lumah. Kalau hitam ada putihnya, ini yang putih ini namanya lumah. Ingat enggak dalam misalnya ketika kita berwudu, kalau ada tersisa, itu Rasulullah menyebutnya apa? Lumah, lumah. Ada sisa, berbeda dengan yang lain. Yang lainnya kok basah, ini kok kering, itu lumah. Nah, sebagian yang menerangkan tentang kitab ini menyebutkan seperti itu juga. Bisa jadi Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutnya lum'ah, lum'atul i'tiqad, itu karena dia baydha munirah, karena dia putih cemerlang. Karena apa? Li safaiha. Nah, karena kebersihannya. Wasihati daliliha, karena kesahihan dalil-dalilnya. Kenapa demikian? Li'annaha mustamiddah minal Qur'ani was sunnah. Dia dikatakan lumah di satu sisi, ya, mungkin karena bersihnya isi kitab ini, ya, merupakan cuplikan dari atau sebagian dari akidah yang perlu untuk kita ketahui. Dikatakan dia yakni lumah karena bersih dan terangnya. Kenapa demikian? Karena asalnya dia diambil dari Al-Quran dan sunnah yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Nah, disitulah mungkin kenapa beliau mengatakan Al-Hadi ila sabilir rasyad. Nah, di sini secara bahas menurut Syekh rahimahullahu taala, lum'ah itu al-bulghah minal aish wa hadzal ma'na ansab, ansabu ma'nan li mawdu'i hadzal kitab. Nah, lebih pas, lebih dekat untuk menjelaskan tentang isi kitab ini, makna kitab, ya, tentang topik yang dibahas oleh kitab ini. Jadi lebih tepat kalau dikatakan itu al-bulghah minal aish, yakni sebagian bekal untuk kehidupan. Ini fa makna lumatul i'tiqad, jadi makna lumatul i'tiqad huna al-bulghah minal i'tiqadis sahih. Nah, bekal dari bagi sebagian dari Al-Qur'an kita i'tiqad yang sahih al-mutabiq li madhhabis salaf ridwanillahi alaihim, yang sesuai dengan madhab salaf radhiyallahu anhum. Nah, adapun i'tiqad al-hukmu dzihni, ini hukum yang diambil dari apa? Ini sifatnya dhihni, dari akal, dari pikiran, yang jazim, yang mantap, yang kokoh. Fa in tabaqal waqi' fa sahihun wa illa fasidun. Fa fasidun. Kalau sesuai dengan kenyataan, maka itu dikatakan i'tiqad yang sahih. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu i'tiqad yang fasid. Fasid kalau mengatakan Allah itu serupa dengan makhluk, Allah itu tidak punya sifat, itu fasid. Nah, baik. Qala rahimahullahu taala ma tatadammanathu khutbatul kitab. Apa yang bisa kita petik dari khutbah pendahuluan, kata pengantar dari khutbah dari kitab ini? Kata pengantarnya itu isinya apa? Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama bara'atul istihlal. Canggihnya orang itu memberikan, membuat kata pengantar, sehingga dalam kata pengantar itu sudah terangkum sebagian apa yang ingin diungkapkan oleh beliau. Nah, qala tadammanat khutbatul muallif, khutbatul muallifi fi hadzal kitabi ma ya'ti, yang terkandung di dalam khutbah pengantar beliau Ibnu Qudamah penulis kitab ini adalah sebagai berikut. Al-bada'ah bil basmalah, didahului dengan basmalah. Kenapa para a'immah, para ulama selalu, nah kita pun mestinya juga demikian, memulai dengan bismillah menuliskan sesuatu atau memulai sesuatu. Tabarrukan wasti'anatan, ya, itu dari kitanya mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah, mendapatkan berkah dari apa yang kita tulis, yang kita baca. Nah, di sini di samping itu mereka memulai basmalah itu iqtidaan bi kitabillahil azim, meniru kitabullah Al-Quran yang agung ini. Kenapa? Karena di Al-Quran itu dimulai dengan bismillah. Lihat surat yang pertama Al-Fatihah, nah, didahului dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana? Karena kebiasaan Rasulullah mengirim menulis surat-surat itu selalu mendahului dengan basmalah. Menuliskan perjanjian pun dengan basmalah. Hudaibiyah, walaupun mereka mengingkari Ar-Rahman nama Allah, mereka tetap Rasulullah sepakati bismikallahumma. Qala wa ma'na. Adapun maknanya bismillahirrahmanirrahim ai af'alu syai'a musta'inan mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mawsuf birrahma al-wasi'ah. Nah, ini dirangkum oleh beliau ya, kalau beliau kita buka salah satu usul lengkap lagi ba itu apa ya i'rabnya sekalian diberitahukan oleh beliau, dan juga ada yang di mahdzuf di situ. Ya. Nah, jadi ada ini, dan fi'il mahdzuf itu fi'il yang sesuai dengan maqam. Diletakkan di belakang sesuai dengan maqam keadaan. Untuk apa kita mengucapkan bismillah? Harus sesuai yang ansab, yang harus sesuai dengan kondisi. Nah. Jadi ketika kita membuka kitab mau membaca, nah, jangan kita mengatakan bismillahi dan diperkirakan fi'ilnya itu abtadi'u, memulai, mau memulai apa. Walaupun itu memang kita mau membaca, memulai membaca, tapi yang sesuai, paling sesuai yang dekat, bismillahi aqra, bismillahi aktub. Kalau kita sudah megang ballpoint. Taib ala kulihal, itu bisa dilihat dalam Sanadatul Usul, Kasbu Syubhat, juga kitab yang lain beliau. Nih, di sini maknanya ai saya melakukan sesuatu sambil meminta pertolongan kepada Allah dan mengharapkan berkah dengan menyebut semua nama Allah. Ingat kita kemarin tadi menyebutkan bismillah itu seakan-akan kita minta tolong kepada Allah dan minta barokah dengan menyebut. Dari sisi mana? Ismu itu isim mufrad, dia mudhaf kepada lafdul jalalah. Nah, ini yang seperti ini bentuknya menunjukkan apa? Si maknanya umum. Maknanya umum. Nah, isim mufrad yang dimudhafkan kepada isim alam itu menunjukkan keumuman. Jadi seakan-akan kita ketika mengucapkan bismillah itu, nah, berarti menyebut semua sudah tergambar dalam hati itu. Ada nama Allah Al-Aziz, ada Al-Latif, ada Ar-Rahim, ada Al-Qawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut semua nama dari nama-nama Allah Ta'ala Al-Mausufi Rahmah, yang Allah itu salah satunya disifati dengan Rahmat Al-Wasi'ah, yang maha luas rahmat tersebut. Luas tidak hanya untuk orang-orang yang beriman ya, juga orang-orang yang kafir pun mendapatkan rahmat Allah. Bahkan iblis pun mendapatkan rahmat Allah. Nah, orang-orang yang jahat pun dapatkan rahmat Allah. Orang-orang yang taat dapat rahmat Allah. Binatang, manusia, tumbuhan, bahkan benda mati. Rahmat Allah itu maha luas. Dengan rahmat Allah mereka bertasbih. Nah, memuji Allah, itu rahmat Allah buat mereka. Ada mereka di alam ini. Qala wa ma'na Allah lafzul jalalah, yani al-ma'luh ay al-ma'bud, hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Allah itu diibadahi dengan cinta, dengan ta'zim, ta'alluhan, ketergantungan, dan syauqan, dengan rindu. Nah, apalagi kalau kita mengupas maknanya tadi alhamdu. Ya, nanti disebutkan oleh beliau. Ar-Rahman dzur-rahma al-wasi'ah. Ar-Rahman nama Allah. Artinya memang zat yang mengandung, yang memiliki sifat rahmat yang maha luas. Itu arti Ar-Rahman. Ar-Rahim al-Musil rahmatahu man syaa, yang mengantarkan, menyampaikan, memberikan rahmat itu kepada siapa yang dia kehendaki. Yang memberikan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Min khalqihi. Fal farqu bainar rahmanir rahim war rahim annal awwal bi'tibari kaunir rahmah wasfan lahu, sifat dzatiyah. Yang pertama ar-rahman itu rahmah sebagai sifat bagi Allah, sifat dzatiyah. Wa tsani bi'tibariha fi'lan lahu, sebagai sifat fi'liyah. Yusiluha man syaa min khalqihi, Allah limpahkan rahmat itu kepada siapa yang Allah kehendaki di kalangan makhluknya. Nah, dia mengatakan rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah limpahkan buat mereka di akhirat nanti. Nah, kemudian as-sana yang kedua di dalam khutbah tersebut ada as-sana alallah bilhamdi, dengan memuji. Apa itu alhamdi? Walhamdu dzikru awsafil mahmud al-kamilah wa af'alihi wa af'alihi al-hamidah ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Alhamdu menyebutkan, mengungkapkan sifat-sifat al-mahmud, sosok yang dipuji, yang maha sempurna sifat-sifat tersebut. Dan perbuatan-perbuatannya, menyebut-nyebut, mengingat-ingat perbuatan dan nama dan sifat-sifat zat tersebut yang maha indah, disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Harus ada ta'zim. Makanya ketika kita mengucap, membaca Al-Fatihah itu, bayangkanlah keinginan kita bertemu dengan zat tersebut. Segan dan malu, takut ketika kita berhadapan dengannya membaca alhamdulillah, dia mendengar di hadapan kita. Dia mendengar dan menyanyi berhadapan dengan kita di dalam sholat kita. Nah, ketika dia hamba itu membaca alhamdulillahirrabbilalamin, kalau itu sungguh-sungguh, dia berkata hamidani abdi, hambaku memujiku. Kita diingatkan oleh Ibnul Qayyim. Nah, menangis kita mestinya kalau kita tidak bisa merasakan ketika kita membaca alhamdulillah itu Allah enggak menjawab. Ya. Enggak dianggap pujian kita, padahal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah enggak peduli. Nah, terus bagaimana sholatnya? Harus ada mahabbah dan ta'zim. Mahabbah kita berharap mencintainya, kemudian memuliakannya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, afdhalud du'a alhamdulillah. Nah, doa yang paling afdal itu adalah ucapan alhamdulillah. Nah, padahal itu kan cuma pujian, murni pujian, ternyata tidak. Orang itu mengucapkan alhamdulillah, itu terangkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu terkandung di dalamnya cinta dan sanjungan kepada yang kita puji. Dan rasa cinta itu a'la anwa'it talab lil mahbub. Dan rasa cinta itu adalah setinggi-tinggi bentuk permintaan kepada al-mahbub kita. Dan itu termasuk diantara adab-adab berdoa. Sehingga itu ketika ditanyakan kepada Sufyan bin Uyainah, kenapa alhamdulillah dikatakan afdalud doa? Kenapa alhamdulillah dikatakan afdalud doa? Beliau menyebutkan salah satu bait syair dari syair jahiliyah, penyair jahiliyah yang digantung syairnya di dalam Ka'bah. Umayyah bin Abi Silt mati di zaman jahiliyah, orang ahli syair, yang dia menyebutkan a'adzkuru hajati am qad kafani hayauka inna shimataka al haya'u idza athna 'alaika al mar'u yawman kafahu min ta'arrudihi thana. Nah, dia menggambarkan seseorang yang punya sifat pemalu dan pemurah. Menggambarkan sifat seorang yang pemalu dan pemurah, karim. Sehingga orang yang datang kepada dia tidak perlu meminta, saya minta ini, wahai fulan, fulan, fulan. Tidak perlu. Dipuji-puji orang ini. Disanjung-sanjung. Langsung keluar. Walaupun tidak ada dia menyindir untuk menyindir untuk meminta sesuatu. Murni dia memuji orang tadi, itu sudah dia dapatkan jatah, dapatkan entah itu segenggam emas atau dirham. Nah, kalau kepada manusia, sesama manusia itu seperti itu, ada manusia yang demikian, saking malunya dia, saking pemurahnya, dipuji-puji orang. Nah, bagaimana dengan zat yang maha pemalu, Hayyun Karim? Ya, makanya kebanyakan disebutkan oleh Syekhul Islam, kebanyakan ada sebagian nabi, bahkan seperti doa Nabi Ayub, itu beliau tidak mengadukan meminta sembuh kepada Allah. Beliau hanya mengatakan, Rabbi, inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Cuma mengatakan, ya Allah, aku ditimpa kejelekan, sedangkan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada minta, tapi itulah diantara adab doa yang paling hebat, paling tinggi. Nah, kita diajar untuk punya yang seperti itu. Lanjut, cukup ya. Nanti insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, Subhanakallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.